Di mapa akal naik sapi dam ini, sapi dah kimpis remnya pulang malingkit. Di mapa akal hendak mencari bini, bini nang manis tapi nang ganal buri. Siti Ropea orangnya bunga, orangnya seksi, pintar beraksi. Siti Ropea orangnya bahenol, ujar orang biak tuha asal bakaro. Siti Ropea nang awak muka sekali senggol, hati rasa tak punta. Oi oi oi oi, Siti Ropea baik sukan bangun guring, lupu basah pinama ropeng, hendak mandi tukun kalanteng, bajalan kenjat kenjot. Oi oi oi oi, Siti Ropea salawat kantat, babaju singkat, salihat pusat, aku lalu tapikan. Ropea sayangi aku, Ropea cintai aku, Ropea aku takutan ikan diambil urang. Ropea, Ropea yang wapi aku bubuk basang kayak ini, tatap tunas buang dah lihat. Siti Ropea urangnya bunga, urangnya seksi, pintar baksi. Siti Ropea urangnya bahenol, ujar urang dua, biar tuha asal bakaro. Siti Ropea nang awak mungkar sekali senggol, hati rasa tak puntang. Oi oi oi oi, Siti Ropea baik sukan bangun buring, bepupuk basah pinama ropeng, ngandak mandi turun kalanting, bajalan kenjat kenjot. Oi oi oi oi, Siti Ropea salawat kantat, babaju singkat, tak lihat pusat, aku lalu tapikan. Ropea sayangi aku, Ropea cintai aku, Ropea aku takutan ikan diambil urang. Ropea